Mitra Bisnis, pemberian gerasi dan remisi pada terpidana kasus korupsi, Syaukani Rais mengundang kontroversi. Mantan Bupati Kutai Kalimantan Timur ini sudah dalam kondisi cacat permanen karena mengalami stroke yang membuat tubuhnya lumpuh dan mata yang nyaris buta. Sehingga dia dibebaskan dengan pertimbangan untuk mengurangi beban biaya negara. Sebab kalau masih berstatus sebagai napi, otomatis negara harus menanggung biaya pengobatannya. Tapi ada yang menyebut, harusnya dia tetap dihukum sampai selesai, apapun kondisinya, agar bisa memberi efek jera bagi mereka yang akan melakukan korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat musik Benz Leo. Mas Ben, bagaimana komentar Anda? Kalau saya sih lebih mengarah pada selektivitas terhadap remisi maupun gerasi, ya, pemberian gerasi, karena terus terang yang namanya korupsi ini kan sebetulnya termasuk kejahatan yang keras sekali untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, karena itu menyangkut masalah hajat hidup orang banyak yang kemudian dikorupsi. Yang saya sebut seleksi itu adalah latar belakang pemberian itu sendiri. Misalnya remisinya itu diberikan pada orang-orang yang layak nggak diberikan itu. Misalnya belum tentu seorang direktur BI itu benar-benar dia mengkorup uang itu, karena kadang-kadang seorang direktur itu hanya mengikuti atasannya. Karena itulah mesti dilihat dari latar belakangnya, benar nggak dia korup, dia menjadi kaya nggak dari kedudukannya itu, dan kemudian benar-benar menerima uang itu dengan besar sehingga itu bisa disebut koruptor. Jangan-jangan dia jadi korban kebijakan. Kalau yang sudah sekarat seperti Syaukani bagaimana, Mas? Nah, kalau Pak Syaukani, sepanjang yang kita tahu harusnya memang yang menyatakan beliau itu sakit permanen itu adalah dokter, bukan lembaga-lembaga yang berhak memberikan itu atau memberi usulan. Misalnya Mahkamah Agung usulan pada Presiden. Seharusnya itu melalui proses dari dokter, kemudian diajukan pada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung itu memberikan rekomendasi pada Presiden untuk diberikan gerasi. Nah, itu yang tidak dilalui kemarin, sehingga timbul satu isu yang besar sekali. Bayangin aja kalau di atas 40 miliar, kemudian dia hanya diganjar 6 tahun penjara, kemudian dia lolos. Itu yang tidak memenuhi kaedah-kaedah kesetaraan dalam hukum kalau dikaitkan dengan kenyataan ada juga yang korupsi hanya sekitar 3 miliar, tapi diganjar jauh lebih tinggi dibanding itu. Nah, itu yang jadi masalah kan kemarin ini. Kalau 3 bulan setelah bebas, lalu dia sembuh dan sehat lagi, bagaimana? Kalau toh dia sakit, dan sakit itu terbukti bukan sakit permanen, setelah dia sembuh, ya masuk lagi, gitu. Kan itu sebetulnya tuntutan dari banyak orang itu. Kan itu bukan, berarti kan bukan prosedur vonis itu, Mas. Bukan vonis dia lepas dari penjara sama sekali, tapi dilakukan penyembuhan total di luar itu. Karena terus terang, kalau sakit seperti itu, uang negara akan tersedot lagi oleh koruptor itu, karena yang membiayai adalah negara. Itu kan sebetulnya. Karena itulah dia harus mendanai sendiri kesembuhannya, setelah itu dia masuk lagi. Tapi ini kan dianggap tidak manusiawi. Itu yang sebetulnya menjadi masalah, sehingga apapun yang terjadi memang harus ada keputusan baru, mungkin revisi dari undang-undang agar itu disahkan melalui DPR gitu. Demikian Benz Leo dan saya Rizal Andika.